Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah taala kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Mujadilah. Dan kemarin kita sampai pada ayat yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu hukum kafaratul zihar, tentang tebusan daripada melakukan suatu perbuatan yang dikenal dengan az-zihar, yang seorang menyerupakan istrinya dengan ibunya namun dengan maksud untuk tidak lagi menggaulinya. Biasa diucapkan orang di masa jahiliyah, anti alayya ka dhahri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Dan jumhur mayoritas ulama berpandangan bahwasanya menyerupakan istri bukan hanya dengan ibu, tetapi dengan mahram-mahram yang lain, dengan saudara perempuannya, saudari perempuannya, dengan bibinya, baik itu mahram karena sebab nasab, ataukah karena sebab persusuan, ataukah karena sebab pernikahan seperti ipar, mertua, dan seterusnya dari al-muharramat minan nisa, para wanita yang haram dinikahi karena sebab-sebabnya. Begitu pula sekalipun tanpa lafaz dhahr, seperti seorang suami mengatakan anti alayya haram, engkau bagiku mulai sekarang haram, engkau bagiku sekarang haram, maka dia telah mengharamkan apa yang Allah berikan, yang telah Allah halalkan. Ya. Tetapi atas hikmah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menganggapnya sebagai suatu bentuk talak sebagaimana di masa jahiliyah itu masih istrinya. Akan tetapi Allah tetap menegaskan bahwasanya ucapan itu adalah kemungkaran yang besar, dan itu adalah zur, kepalsuan. Bagaimana tidak? Karena ibu bukanlah istri. Kata Allah, in ummahatuhum illallahi waladnahum wa innahum layakuluna munkaram minal qawli wa zura. Tidak lain ibu-ibu mereka adalah yang melahirkan mereka, dan sungguh mereka telah mengucapkan ucapan yang mungkar lagi palsu. Ya, zur, palsu, dan dusta, batil. Maka ini menunjukkan keharaman ucapan az-zihar tersebut. Namun bagi yang terlanjur, Allah Subhanahu wa taala berikan solusi, di mana disebutkan ya bahwasanya mereka yang melakukan hal tersebut, walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Barang siapa yang melakukan zihar itu di antara istri-istri mereka, ya, kemudian mereka kembali terhadap apa yang mereka ucapkan. Dan makna kembali kepada apa yang mereka ucapkan, kita sebutkan para ulama, terjadi ahli tafsir, terjadi khilaf, silang pendapat. Dan ini termasuk khazanah Islam, dan disebutkan oleh para ulama rahimahullah ta'ala, dan dibahas secara ilmiah. Di antara mereka ada yang mengatakan seperti pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mereka yang kembali terhadap apa yang mereka ucapkan, maknanya setelah melakukan zihar tidak mengiringkannya dengan talak, hanya mengatakan anti alayya ka dhahri ummi atau anti alayya haram, engkau bagiku haram, tapi tidak meneruskannya dengan engkau saya talak. Maka ini dianggap oleh Imam Syafi'i ta'ala masuk padanya zihar yang harus dikenai padanya hukum-hukum setelahnya yang nanti akan kita bahas. Kemudian adapun Imam Malik rahimahullah berpandangan cukup berazam, bertekad untuk melakukan mohon maaf jima, maka dia pun masuk. Namun Imam Ahmad rahimahullah dalam hal ini yaitu menganggap yasumma yauduna lima qalu, kemudian mereka kembali kepada apa yang telah mereka ucapkan adalah dia menggauli istrinya. Maka dengan itu barulah jatuh, yakni dia harus membayar kafarah adzihar. Terlepas dari silang pendapat tadi, bukan permasalahan melihat ya, siapa imamnya dan seterusnya, namun yang lebih dekat kepada dalil ya, sebagaimana dalam hadis-hadis, ada hadis Salamah ibn Sakhr, ada hadisnya Aisyah. Bagaimana kejadian seorang wanita Ansariyah, ini salah satunya, yang datang mengadu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah suaminya mengatakan anti alayya ka bahri ummi ya, maka kondisi dia hampir didekati lagi oleh suaminya ya, kemudian dia menolak ya, kemudian dia menolak, dan kemudian yaitu dia tidak ingin, bukan menuruti suaminya itu karena suatu lain hal, tetapi dia mengatakan setelah apa yang telah engkau ucapkan kepadaku ya, aku tidak akan melakukannya sampai aku tanya hukumnya ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum Allah dan Rasulnya ditanyakan ya, karena suaminya telah mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, hingga akhirnya kemudian ya turun ayat ini. Dan adapun kejadian sahabat yang satu, Salafah ibn Sakhr ya, Al-Bayadhi, itu telah terjadi. Jadi beliau qadarullah banyak melakukan hubungan, dan beliau khawatir di bulan Ramadan tidak bisa tahan untuk tidak mendatangi istrinya ya. Dan kita ketahui di awal-awal Islam dulu sampai malam-malam bulan Ramadannya pun dilarang mendekati istri, sebelum akhirnya kemudian Allah mansukh hukum itu sehingga malam-malam bulan Ramadan boleh mendatangi istri, tapi siangnya saat puasa itu yang tidak boleh, tapi malam bulan Ramadan boleh dengan firman Allah uhilla lakum lailatul shiyam arrafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, dan seterusnya. Telah dihalalkan malam-malam Ramadan yaitu berbuat itu berhubungan dengan istri-istri kalian. Sekarang dihalalkan, artinya sebelumnya tidak boleh. Maka sahabat ini tadi khawatir bulan Ramadan tidak bisa menjaga itu, maka dia mengucapkan ucapan anti alayya ka dhahri ummi, engkau bagiku sekarang seperti punggung ibuku. Ya, menghalangi dirinya, menegaskan dirinya tidak bakal lagi menyentuh menggauli istrinya. Karena khawatir apa? Bulan Ramadan itu. Pada satu malam ya, terlihat sesuatu, ya ini istrinya halang. Akhirnya terjadilah, dan dia melakukan hubungan tersebut terus radhiyallahu anhum terhadap istrinya. Dan itu memang istrinya. Tetapi permasalahannya dia sebelumnya telah memelihara istrinya, mengatakan engkau bagiku haram, tetapi dia lakukan itu lagi. Ya. Maka dalil yang pertama adalah azm mau melakukan jima. Adapun yang kedua sudah terjadi. Ya. Dan ini dalil bahwasanya kalaupun sudah terjadi dan itu dosa dan hendaknya taubat ya, tetapi bukan berarti gugur taubat apa kafarahnya. Tetap harus membayar kafarah pelanggaran daripada perbuatan zihar ini. Kemarin telah disebutkan yaitu satu kafarah yang pertama, dan ini urutannya adalah ala tertib ya, dengan berurutan, bukan memilih A, B, C silahkan pilih, tetapi berurutan. Yang pertama fatahriru raqabah min qabli ayatamassa, membebaskan budak. Dan ini apabila dijumpai dan mungkin. Dan kita telah sebutkan bahwasanya Islam ya, ketika menyebutkan dalam ayat-ayat dan beberapa aturan tentang budak ya, bukan bermakna yaitu Islam yang mengajarkan atau yang memprakarsai tentang perbudakan ya. Dan Islam mengatur dan ada, tetapi bahkan sebaliknya Islam yang paling banyak andil dalam membebaskan manusia dari perbudakan satu sama lain. berapa banyak dalam syariat pelanggaran demi pelanggaran, hukumannya apa? Bebaskanlah budak, bebaskanlah budak. Banyak sekali. Ya. Dan di dalam ayat ini kafaratul zihar disebut fatahrir raqabah, membebaskan budak mutlak begitu saja. Sementara di ayat al-qatl, diyatul qatl, di antara hukuman membunuh orang, kalau tidak dikisos nyawa balas nyawa, kalau tidak maka membayar sejumlah atau membebaskan budak, dan atau memberikan uang sejumlah diyat kepada auliyaul maqtul. Maka membebaskan budak ini, entah budak dia yang dia miliki atau budak orang lain dia beli kemudian dibebaskan. Dan dalam ayat tentang pembunuhan tadi, maka kafarahnya adalah menebus budak, tetapi disebut tahrirur raqabati mu'minah, membebaskan budak yang muslim mukmin saja. Adapun di sini membebaskan budak secara umum, tetapi para ulama khilaf rahimah ta'ala, dan telah kita sebutkan bahwasanya sejumlah ulama mengatakan itu umum, ya mencakup semua kasus, meskipun itu kasus pembunuhan yang ini terkait dengan perceraian atau semisalnya, tapi tetap membebaskan budak yang beriman. Kenapa? Karena ada sebuah kisah, seorang sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami punya kambing banyak, domba banyak, menyerahkan budak wanitanya untuk menggembalakannya. Ternyata kemudian dimakan serigala, hilang dombanya. Spontanitas kemudian emosi dan menampar budaknya perempuan tersebut. Tidak lama ya sadar kalau itu salah, menyesal. Akhirnya datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang seseorang tiba-tiba ya, emosi kemudian marah, kemudian setelah itu dia sadar, menyesal, ingin menebus kesalahannya apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung mengatakan bebaskan budakmu itu. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan berikan atau datangkan dia kepadaku. Itiha ilai, datangkan kepadaku budak wanitamu itu. Datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Ainallah, di mana Allah? Wa man ana, siapa saya?" Dijawab, "Ainallah, Allah di langit, Allah fis sama." Hadisnya ada di Sahih Muslim. "Wa man ana, siapa saya?" "Anta Rasulullah, Anda adalah utusan Allah." Maka Nabi mengatakan, "Iktigha, bebaskan dia. Fa innaha mu'minah, karena dia seorang wanita beriman." Jika dalam masalah salah menampar budak, berbuat salah karena menyakiti budak saja dipersyaratkan membebaskan budak adalah budak yang muslimah, apalagi jika itu dalam masalah menyakiti istri yang bukan budak, yang merdeka, bagaimana tidak lebih ketat atau minimalnya sama hukumnya. Sementara menampar budak tidak boleh sembarangan budak, tidak boleh yang dibebaskan, harus yang dibebaskan budak yang mukminah muslimah dan seterusnya. Sementara tentang istri, oh bebas, silahkan budak yang mana saja kau pilih. Ya, maka ini ya sejumlah ulama mengatakan budak sama, dan itu ada banyak hikmahnya. Islam tidak boleh menyiksa budak, memberi beban pekerjaan lebih pada budaknya, bahkan Nabi makan bareng dengan budak-budak sehingga budak itu merasa, ya tuan saya ini kan bisa menyiksa saya, dia bisa sewenang-wenang terhadap saya, bisa mempekerjakan saya dengan berat, memperlakukan saya dengan keji, tapi kok dia baik, kok dia mau dengan saya, memperlakukan dengan menghargai saya. Maka itu menjadi dakwah untuk dia masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, hasungannya apa? Hadiahnya dan fadilahnya adalah dibebaskan. Tetapi untuk menjaga, bisa jadi ada budak yang ingin masuk Islam pura-pura hanya ingin dibebaskan. Setelah itu saya murtad lagi lah. Makanya ada hadis, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya maka hukumlah mati. Maka itu ada hadis sahih tentang hal itu, tapi beda dengan orang ayo masuk Islam, kalau enggak saya bunuh. Ini beda. Ya. Tetapi ini adalah kasus orang yang sudah istilahnya berislam dan dia enggak murtad, maka ada ancaman tersebut. Ini semua hikmah syariah. Siapa yang mengetahui hal ini, maka seperti Syekh Sa'di rahimah ta'ala dan sejumlah ulama rahimah ta'ala mengatakan membebaskan budak adalah dikaitkan dengan sifat budak muslimah. Dan begitu pula hendaknya salimatan minal uyub, selamat, bebas dari aib atau cacat-cacat, ya, karena budak yang cacat, yang lumpuh, tidak berharga, ya mudah saja majikannya melepaskan. Tetapi budak yang berharga, yang kalau laki-laki dia kuat, bisa berpenghasilan, kalau wanita dia cantik dan dia sukai, untuk dia bebaskan itu tebusan dari kesalahannya. Ya. Kemudian dikatakan di sini min qabli an yatamassa, sebelum keduanya bersentuhan, ya. Nah, ini khilaf di antara ulama, apakah jadi artinya suami tidak boleh mendatangi istrinya, menggauli istrinya sampai dia bayar kafarah itu, membebaskan budak. Budaknya dia atau budaknya orang lain dia beli dan dia bebaskan. Ibnu Abbas dinukilkan memaknai yatamassa itu tidak boleh menggaulinya dengan jima, ya. Jangan dia menggali. Adapun yang lain, ya, mafhum yang dipahami adalah boleh. Tetapi sejumlah ulama, kalau tidak salah Az-Zuhri yang lain, umum engkau beli ada masa sampai menyentuhnya pun tidak boleh, apalagi mencumbuinya dan seterusnya, meskipun belum sampai menjimai, asal belum bayar kafar. Dan tentu bagaimanapun itu lebih baik dan berhati-hati sebelum dia membayar kafar. Kemudian dikatakan zalikum tu'aduna bih, demikianlah yang dinasihatkan kepada kalian dengannya. Wallahu bima ta'amaluna khabir, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui atas segala apa yang kalian kerjakan. Kata Syekh As'adi, fayujazi kulla amilin bi amalih, maka Allah akan membalas tiap-tiap orang yang beramal sesuai dengan amalannya. Kemudian dilanjutkan kafarah yang kedua. Ini urut, ya. Di ayat setelahnya Allah mengatakan, ayat keempat, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Kemudian barang siapa yang tidak mendapati, yakni apa? Tidak mendapati untuk membebaskan budak. Dan di sini dikatakan, ya, faman lam yajid, kata Syekh Sa'di, raqabatan yu'tiquha. Siapa yang tidak mendapati adanya budak yang dia bebaskan, ya, bi allam yajidha au lam yajid tamanaha alaih. Dua kemungkinan, apakah dia tidak punya budak untuk dia bebaskan, atau dia punya tidak punya duit untuk membeli budak orang lain kemudian untuk dia bebaskan. Budak enggak punya untuk dia bebaskan, atau uang untuk membeli budak di orang lain untuk dengan sifatnya kemudian dia beli dan dia bebaskan. Tidak bisa. Atau seperti zaman kita, ya, zaman kita tidak ada dijumpai yang namanya budak. Dan bukan berarti, ya, kita tidak tahu apa yang terjadi sampai hari kiamat, ya, kita nggak ada yang tahu. Al-muhim, ini hukum karena ini kitab yang hikmah dan mencakup segala macam aspek dan berlaku hingga hari kiamat. Siapa yang tidak mendapati budak? Tidak ada. Maka apa solusi berikutnya? Fasiyamu apa? Pemalam jijid. Fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli yatamassa, maka hendaknya dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Iya. Dan ini diterangkan oleh para ulama rahimahullah, 2 bulan berturut-turut harus setiap hari berpuasa. Tidak boleh bolong diselingi dengan hari apapun kecuali hanya uzur. Seperti misalnya, yaitu ada terselangi puasa wajib yang lain, seperti bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, kejadiannya misalnya di bulan Syaban. Ya, kemudian baru dapat sebulan, kemudian bertemu bulan Ramadan. Maka dia lakukan puasa bulan Ramadan dan sebulan, dan itu tidak bisa dipakai hitungan untuk, yaitu wah ini dianggap anulah, ya, puasa Ramadan plus sekaligus untuk kafarah saya. Enggak. Ini lain dan itu lain, ya. Dan demikian dalam sholat-sholat tidak bisa diborong. Oh, tadi saya lupa apa, belum sholat duhur atau datang dari safar, datang sampai rumah azan asar, oh sekalianlah ke masjid, toh sama sifatnya 4 rakaat, sekalianlah ini untuk duhur, ini untuk asar, tidak bisa. Ya. Ada beberapa hal yang dibolehkan, ya, yang itu sifatnya sunnahnya mutlakah, ya, dan bukan apa hukumnya itu masyru' li dzatihi, karena zatnya, bukan seperti sholat tahiyatul masjid. Bisa antum niat sholat duha, ya, ini sekaligus untuk tahiyatul masjid, bisa. Karena tahiyatul masjid itu pada intinya adalah seorang, jangan sampai ya, diusahakan tidak duduk kecuali sudah sholat. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tengah-tengah khutbah saja ada orang mau duduk, ya fulan, hal rakaat rakaatain, apakah sudah sholat dua rakaat? Belum. Mungkin dia sholat Nabi tidak lihat, ditanya. Kemudian ketika dia sudah duduk, Nabi katakan, kum, berdirilah, warka rakaatain, dan sholatlah dua rakaat. Maka orang yang datang masuk masjid mendapati ada jamaah, entah sholat maghrib, entah sholat duhur, sudah lebih dari dua rakaat. Sholat subuh saja dua rakaat, tidak perlu lagi dia tahiyatul masjid. Maka sholat subuhnya itu sudah sah, teranggap dengan sebagai tahiyatul masjid. Tapi kalau belum, ya dia masuk bukan niatnya semata-mata sholat tahiyatul masjid. Dia sholat qobliyah sebelum duhur, ya, dua rakaat atau yang seterusnya. Ini sudah otomatis jadi tahiyatul masjid dan seterusnya. Adapun sholat duha digabungkan dengan sholat qobliyah zuhur, sholat duha digabungkan dengan sholat, ya, yang memang itu apa istilahnya kusida lidatih, ya, dimaksud zatnya bukan sekedar yang penting sholat. Maka yang demikian inilah yang membedakan mana yang dijamak, bisa dijamak dan tidak. Untuk puasa Ramadan dan puasa kafarah zihar masing-masing, ya, ada niatnya tersendiri. Meskipun sama-sama puasa, maka terselingi dengan bulan Ramadan, dia puasa wajib bulan Ramadan, selesai Ramadan, ya, dilewati satu Syawal saja sehari, dan itu termasuk yang dikatakan hanya boleh diselingi tidak puasa pada hari-hari yang memang dia dilarang puasa, seperti dua hari raya, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari-hari tasyrik tidak boleh puasa. 11, 12, 13 Zulhijjah, tiga hari setelah Idul Adha, itulah hari-hari yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah, hari-hari makan, minum dan zikir kepada Allah. Maka boleh dia lewati dan tidak puasa, bahkan dilarang dia puasa. Setelah lewat hari-hari tadi, maka dia lanjutkan puasa dua bulannya berturut-turut. Begitu pula jika dia ada uzur sakit, ya, karena sakit atau safar, maka dia memiliki uzur, boleh tidak puasa. Dia boleh mengambilnya, tetapi tanpa adanya uzur-uzur tersebut, dia harus setiap hari berpuasa hingga dua bulan genap. Dua bulan dengan hitungan qamariyah, ya. Dan disebutkan dua bulan, yaitu disebutkan adalah asyahru tis'ah wa isyrina yauman. Satu bulan itu 29 hari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi 30 ketika hilal belum muncul, namanya ikmal. Jadi Islam hanya ada kalau tidak 29, 30, tidak ada 28, tidak ada 31. Maka hitungannya 29 kecuali jika hilal belum kelihatan, ya ikut, maka 30 hari dan seterusnya. Jadi perhitungannya adalah dengan bulan qamariyah. Kemudian pula kita lanjutkan. Dan itu dilakukan hendaknya min qabli ayyatamassa, sebelum keduanya bersentuhan. Dan Ibn Abbas dinukilkan mengatakan sebelum keduanya berhubungan. Dan lebih baik menjaga diri, ya, sebelum keduanya bersentuhan, hendaknya bayar kafarah dulu sampai selesai. Faman lam yastati, namun barang siapa yang tidak mampu, ya, seperti kisah sahabat Salamah bin Sakhab, karena apa besarnya hal tersebut pada dirinya dan kesulitan betul untuk dua bulan berturut-turut, maka solusi urutan yang berikutnya, faman lam yastati, kata Syekh Sa'di, ay as-siyam, siapa yang tidak mampu, yaitu puasa. Urutan ketiga adalah hukumannya fa it'amu 60 miskina, hendaklah dia memberi makan 60 orang miskin. Nah, memberi makan 60 orang miskin, ya, para ulama khilaf apakah juga harus diselesaikan dulu baru membayar apa, baru boleh mendatangi istrinya, atau cuma dua yang pertama, kalau belum bebaskan budak atau belum berpuasa tidak boleh mendekati istrinya. Adapun memberi makan 60 orang, maka meskipun ini sama-sama hukuman, tetapi boleh. Barang siapa yang tidak membolehkan karena melihat illahnya, oh ini sama-sama hukuman, sama-sama berkafarah, sebelum bayar lunas, maka jangan dia dekati istrinya. Tetapi bagi yang melihat zahir ayat ini, ayat-ayat yang disebut min qabli ayyatamassa hanya dua, ya, fatahriru raqabati min qabli ayyatamassa, hendaklah dia membebaskan budak sebelum keduanya bersentuhan. Ya, kalau sebelum bayar budak, apa, sebelum bersentuhan hendaknya membayar budak. Disebutkan atau hendaknya puasa 2 bulan berturut-turut min qabli itamasa, sebelum menyentuh istrinya hendaknya puasa 2 bulan berturut-turut. Adapun memberi makan 60 orang miskin tidak disebut min qabli itamasa. Dan ini yang diprojekkan oleh Syekh Sa'di ya. Dan kalau seorang mau berhati-hati ya, dalam rangka keluar dari khilaf ya, perselisihan di antara pendapat di antara ulama ya. Dan alhamdulillah perselisihan pendapat di antara ulama itu aslinya ya, hakikatnya itu hanya ringan dalam khilaf masalah furu', masalah fikih ibadah, satunya duduk salat subuh tawarruk, satunya iftirah, satunya yang tidak perlu diperuncing. Ya, tetapi dalam masalah akidah ya ada khilaf tadad, yang ini benar dan yang lainnya keliru, maka dibedakan oleh para ulama kapan para ulama bersikap tegas dan kapan memberikan toleransi dalam hal tersebut. Namun sangat disayangkan kadang terjadi ya perpecahan dan penyimpangan dan kesesatan yang sampai pada tingkat bukan hanya khilaf masalah fikih, bukan hanya khilaf masalah ya fikih ibadah, sehingga terjadilah di situ perpecahan ya, sebabnya akibat kebid'ahan, akibat penyimpangan ya, dan seterusnya. Kembali ke sini, dikatakan oleh Syekh Sa'di, imma bi an yut'imahum min quti baladihi ma yakfihim, apakah dengan cara dia memberi makan mereka dari makanan pokok negerinya yang mencukupi mereka, kama huwa qaulu katsirin minal mufassirin, sebagaimana itu pendapat banyak dari kalangan ahli tafsir. Wa imma an yut'ima kull miskinin mudda burrin aw nisfa sha'in min ghairihi mimma yajzi fil fitrah, kama huwa qaulu qa'ifatin ukhra. Pendapat banyak dari ulama ahli tafsir cukup memberi makan makanan pokok, dan ini pendapat yang kita condong padanya, seperti Syekh Sa'di mendahulukan menyebut pendapat ini. Ya, ini kalau di tempat kita beras atau nasi, nasi bungkus boleh matang, boleh mentah, boleh ngasih beras yang mentah, boleh ya makanan jadi dengan nasi telur dikasih nasi bungkus diberikan atau diundang ke rumah, ayo makan. Ya, teknisnya bebas, yang jelas dia orang miskin diberikan makanan tersebut. Atau yang kedua, pendapat sebagian pendapat fuqaha yang lainnya adalah dengan sejumlah satu mud itu setangkap begini telapak tangan orang yang berperawakan sedang, ya ini seperti Rasulullah SAW sedangnya ya. Ya, untuk orang Arab tidak terlalu tinggi jangkung dan tidak pendek, tapi sedang bagi orang Arab ya. Bagi kita mungkin tinggi-tinggi, tidak yang kurus sehingga apa cakupan tangannya apa tidak dapat banyak, tidak yang terlalu gemuk rapat besar ya, tapi sedang. Dan itu ditakar kurang lebih ya 4 mud itu 1 sok, masuk seperti zakat fitrah 2,5 untuk beras. Ini pernah kita pernah dapat dari kawan di Mekah, ustaz di Mekah, apa ini gelas takaran ukuran 1 mud, dan kita timbang 4 itu sudah sama seperti alhamdulillah zakat fitrah kita 2,5 itu masuk alhamdulillah. Jadi satunya kurang lebih 0,625 gram 1 mud, untuk dikalikan 2 berarti 1,25, 1/4 gram kilo. Kemudian kalau dikali lagi jadi 4 mud ya, jadi 2,5 kilogram. Ini kurang lebihnya ya, alhamdulillah ketemu. Dan sebagian yang tentunya dengan berat jenis beda-beda ya, karena ini takaran bukan berat ya aslinya. Jadi ada takaran tertentu, telapak tangan misalnya mengambil setangkup gandum dengan mengambil setangkup beras dengan mengambil setangkup kurma, kemudian ditimbang kurmanya, ditimbang beras, dengan berat jenisnya beda kan, bisa jadi beratnya beda ya kan. Makanya ini hal yang dimaklumi ya, ketika menyebut sebagian ulama kalau gandum bahkan beda jenis pun sekian dan sekian, karena ada yang lebih berat ada yang tidak, namun mereka menakar seperti tadi. Namun insya Allah seperti Anas bin Malik, beliau di masa tua ya tidak kuat puasa Ramadan, membayar fidyah setiap hari membayar orang miskin dengan apa? Memberi makan bil khubz wal laham, dengan roti isi daging. Karena memang di tempat mereka ya tidak makan nasi, makanan pokoknya roti yang cukup lumayan, roti gandum padat berisi dengan dagingnya, itu sudah mengenyangkan untuk mereka. Tapi untuk di Arab sekarang yang kita rasakan di Yaman berapa tahun dan demikian di Arab, itu mereka sudah mulai makan nasi ya, tapi hanya sehari sekali, siang saja. Ya ini di apa namanya, di waktu siang. Adapun sarapan pagi ini apa gandum, malam juga gandum, nasi hanya sekali. Dan Nabi SAW, bimbingan terbaik, beliau tidak makan nasi. Dan bukan berarti haram, ya, ini semua boleh, hanya makanan pokok. Insya Allah kita lanjut sejenak. Itu kita baca cepat, insya Allah. Akhir dari ayat keempat, semoga cukup. ذلك الحكم الذي بيناه لكم ووضحناه لكم ووضحناه لكم لتؤمنوا بالله ورسوله. Firman Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat keempat, ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Yang demikian itu agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, hukum yang telah kami jelaskan kepada kalian ini adalah agar kalian bertambah iman kepada Allah dan Rasulnya. Disebutkan Syekh Sa'di, وَذَلِكَ بِالْتِزَامِ هَذَا الْحُكْمِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْأَمَلِ بِهِ. Yang demikian itu dengan berpegang erat, berpegang teguh dengan hukum ini maupun hukum-hukum yang lain dan beramal dengan hukum-hukum ketetapan Allah tersebut. Kata Syekh Sa'di, فَإِنَّ إِلْتِزَامَ أَحْكَمِ اللَّهِ وَالْأَمَلَ بِهَا مِنَ الْإِيمَانِ. Karena berpegangan erat dengan hukum-hukum Allah dan mengamalkan hukum-hukum Allah adalah termasuk dari keimanan. Wa mimma yazidu bihil iman, dan termasuk yang dapat menambah keimanan. Wa yukam wa yakmul wa yanmu wa yukammil wa yanmu, dan akan menyempurnakan dan menumbuh kembangkan keimanan. Bahkan Ibnu Katsir rahimah taala mengatakan, ya, ketika menyebut di sini wa tilka hududullah, dan itulah batas-batasan Allah. Ai maharimuhu fala tantahikuha. Itulah batasan Allah yang haram-haram telah Allah jelaskan, maka jangan kalian langgar. Dan Syekh Sa'di mengatakan di sini, allati tamna'u minal wuqu'i biha, yang dapat mencegah kalian dari jatuh kepadanya. Jaga, fayajibu alla tata'adda wala yaqsuru adha. Jangan sampai kalian melanggarnya bagaikan pagar, maka jangan kalian melanggarnya. Walil kafirina adzabun adzim. Dan disebutkan bagi orang-orang yang ingkar adab yang pedih. Kata Ibnu Katsir, ai alladzina lam yu'minu wa la yaltazimu bi ahkami hadis syariah. Maka orang yang tidak mau mengimani dan berpegangan erat dengan hukum-hukum syariat ini, la ta'taqidu annahum najuna minal bala'i kalla. Jangan pernah engkau meyakini mereka akan selamat dari siksaan. Kalla laisal amru kama za'amu, tidaklah urusannya seperti yang mereka sangka. Bal lahum adzabun alim, mereka kala akan mendapat azab yang pedih. Ai fid dunya wal akhirah, yaitu di dunia dan di akhirat. Insyaallah kita lanjut pertemuan lain tentang faedah-faedah dari ayat ini, dan ini menunjukkan juga bagaimana hikmah Allah Subhanahu wa taala dan hukum Allah yang terbaik dalam rumah tangga dan dalam segala macam aspek, ya, ketika seorang muslim menerapkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Assalamu taufiq wal hidayah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.